Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada pembahasan kitab Huququl Aulad Alal Aba wal Ummahat, di pertemuan yang sebelumnya telah kita baca bersama penjelasan dari al-muallif hafizahullahu ta'ala bahwasanya taqwal aba tahfadhu al-abna, bahwasanya ketakwaan orang tua itu akan menjadi sebab terjaganya anak-anaknya. Dan ini tentu saja ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah hendaknya menjadi motivasi dan pendorong kita untuk semakin kita memperbaiki diri, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjadi termasuk golongan orang-orang yang salihin. Di antara manfaat yang bisa kita dapatkan adalah apa yang telah kita baca, yaitu akan menjadi sebab terjaganya anak-anak kita dan keluarga kita, sehingga sebagai seorang ayah dan secara umum orang tua, baik itu ayah maupun ibu, tidak hanya fokus untuk menginginkan putra-putrinya sebagai anak-anak yang saleh dan salihah, tapi yang lebih dari itu adalah bagaimana kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang salihin, menjadi para ayah, para bapak, para abak yang salihin, begitu juga para ummahat, para ibu juga demikian, tidak hanya menuntut anaknya untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, tapi juga hendaknya dia sering bercermin pada dirinya sendiri, apakah dia sudah menjadi orang tua yang saleh, apakah dia sudah menjadi ayah yang saleh, apakah sang ibu telah menjadi seorang ibu yang salihah. Ini justru perkara yang lebih mendasar. Barulah kemudian setelah itu kita berupaya, setelah kita membenahi diri kita sendiri sebagai orang tua, maka upaya yang berikutnya adalah untuk membenahi anak-anak kita agar menjadi generasi yang saleh dan salihah. Kemudian al-muallif hafizahullahu ta'ala beralih ke pembahasan yang lain, bahwasanya tidaklah setiap orang yang soleh maka putra-putrinya akan menjadi semisal dengan dirinya. Tidak mesti dan tidak harus seorang yang soleh itu anak-anaknya juga pasti demikian, pasti soleh dan solihah. Dan beliau menyebutkan tentang hal itu, apa yang terjadi pada keluarga para nabi alaihi wassalatu wassalam, ternyata dari kalangan keluarga para nabi pun ada yang tidak berjalan di atas tariqah para nabi tersebut. Apa yang telah kita baca dari kisah dua wanita yang kafir, yang ternyata dua wanita tersebut adalah istri dari dua orang nabi, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ternyata kondisi dua wanita tersebut yang merupakan istri dari dua orang nabi tidak menjamin dia untuk tetap istiqamah berjalan di atas as-siratul mustaqim, bahkan bertolak belakang 180 derajat. Dua wanita tersebut Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai contoh dua orang wanita yang kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan hal ini pula yang terjadi pada anak Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nuh sebagai awalur rusul, rasul yang pertama yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, pun demikian putranya ternyata seorang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ayahnya sendiri yang merupakan seorang rasul. Jadi ini semakin menguatkan bahwasanya tidaklah menjamin kesolehan orang tua itu akan memastikan anak-anaknya juga seperti dirinya. Kisah anak Nabi Nuh alaihissalam Allah abadikan di dalam surat Hud, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang nantinya dengan bahtera itu Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepada beliau dan beriman kepada syariatnya. Setelah Nabi Nuh selesai menjalankan perintah Allah untuk membuat bahtera yang Allah perintahkan tersebut, maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menaiki bahtera tersebut. Wa qala arkabu bismillahi majriha wa mursaha. Dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berkata, irkabu, naiklah kalian semua. Ini khitabnya kepada orang-orang yang beriman. Naiklah kalian semua ke atas bahtera tersebut, bismillahi majriha wa mursaha, dengan nama Allah, baik pada saat berlayar maupun pada saat berlabuh. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku, itu Allah subhanahu wa ta'ala, laghafurur rahim, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi apa kemudian yang terjadi? Ternyata anaknya tidak ikut serta naik di atas perahu tersebut. Ketika Allah kisahkan bagaimana kondisi yang dialami manusia di kala itu, wahiya tajri bihim fi maujin kal jibali, maka bahtera tersebut pun berlayar di tengah-tengah air bah yang begitu dahsyat, air yang begitu meluap sangat tinggi. Allah kisahkan wahiya tajri bihim, maka bahtera tersebut berlayar bersama mereka, yaitu orang-orang yang beriman yang berada di atas perahu tersebut. Fi maujin kal jibal, di tengah-tengah ombak yang tingginya seperti gunung-gunung. Jadi bisa antum bayangkan betapa dahsyatnya kondisi ketika itu. Air bah yang Allah turunkan dengan perintah Allah sampai setinggi gunung-gunung. sehingga tidak mungkin bisa ketika itu orang selamat kecuali yang Allah kehendaki, yaitu dengan menaiki bahtera yang telah dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka ketika melihat putranya tidak ikut serta bersama orang yang beriman naik di atas bahtera, Nabi Nuh memanggil putranya. Wa nada Nuhun ibnahu, dan Nabi Nuh pun memanggil putranya. Wa huwa wa kana fi ma'zilin, dan ketika itu putranya berada di sebuah tempat terpencil menyendiri dan tidak mau ikut ke atas bahtera bersama orang-orang yang beriman. Ya bunayyarkam ma'ana, Nabi Nuh memanggil putranya, wahai putraku. Tentunya panggilan ini didasari ya karena rahmah. Bayangkan seorang ayah melihat putranya demikian kondisinya, sudah di tepi jurang kebinasaan, sebentar lagi akan tenggelam dia dan akan mati. Maka Nabi Nuh memanggil putranya sebagai bentuk rahmah wa syafaqah, kasih sayang kepada sang putra. Maka Nabi Nuh memanggil, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, wahai anakku, naiklah ke atas perahu bersama kami, wa la takum minal kafirin, dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Tapi bagaimana kemudian jawaban seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya? Tidak malah berterima kasih mendengar seruan sang ayah yang begitu sayang kepadanya, tapi sang anak justru membalas dengan jawaban yang naam, sebagai bentuk atau menunjukkan kedurhakaan anak tersebut kepada ayahnya. Dia berkata, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Dia berkata, aku akan pergi ke puncak gunung yang akan menyelamatkan aku dari air bah. Maka dijawab, qala la 'asima al-yawm min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat di hari ini dari ketentuan dan adab Allah subhanahu wa ta'ala kecuali yang Allah rahmati, yaitu orang-orang yang mau mengikuti Nabi Nuh alaihi salatu wasalam untuk naik ke atas bahtera. Maka ketika itu pula terpisahlah antara seorang ayah yang begitu sayang kepada putranya dari putranya yang durhaka tadi. Wahala bainahuma al-mauj wa kana minal mughraqin. Maka terhalanglah Nabi Nuh dari putranya, terpisahlah semakin jauh dari putranya yang sangat beliau sayangi dan cintai, terhalang dan dipisahkan oleh ombak yang begitu besar, dan akhirnya sang anak termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Maka ketika telah surut air bah tadi, Nabi Nuh tidak berhenti. Ya, masih ada harapan yang tersisa pada diri beliau alaihi salatu wasalam. Maka beliau pun berdoa kepada Allah. Wa nada Nuhur Rabbahu, dan Nuh pun memanggil, menyeru Rabbnya. Faqala Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Karena sebelumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dijanjikan keluarganya akan Allah selamatkan. Maka Nabi Nuh masih berharap, walaupun ketika itu sudah terpisah antara Nabi Nuh dan anaknya, ya, anaknya tetap tidak mau naik ke bahtera, tapi masih ada harapan. Ya, ini kasih sayang orang tua seperti ini. Ya, walaupun anaknya durhaka kepada dia, tidak mau mengikuti perintahnya, tapi rasa kasih sayang yang ada pada diri seorang orang tua itu tetap berharap anaknya bisa selamat. Maka beliau pun meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Maka Allah pun menjawab, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia, putramu itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya amalan yang dia lakukan bukanlah amalan saleh. Itu anaknya adalah seorang yang durhaka, kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah pun ya menyatakan demikian, bahwasanya janji yang Allah sebutkan, bahwasanya Allah akan menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya, itu tidak termasuk di dalamnya anaknya sendiri. Kenapa? Karena anaknya bukan dari keluarga Nabi Nuh, karena dia termasuk orang-orang yang saleh, yaitu yang tidak saleh amalannya. Demikian secara ringkas kisah anak Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang mencerminkan ya, bahwasanya kesolehan orang tua itu sama sekali tidak menjamin bahwasanya anak-anaknya juga akan semisal dengan orang tuanya. Walaupun memang kesolehan orang tua, ketakwaan orang tua itu merupakan faktor terbesar terjaganya anak-anak. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari al-muallif hafizahullah ta'ala. Asyahidu min hadha, syahid kesimpulan dari hal ini, anna salah al-aba lahu ta'thirun ala al-abna kama taqaddam, bahwasanya kesolehan orang tua itu lahu ta'thirun ala al-abna, memiliki efek, memiliki dampak terhadap anak-anak sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Walabudda an na'lama anna mas'uliyatal aba'i wa wajibahum al-awwal nahwa abna'ihim huwa salahu akhiratihim. Dan harus kita ketahui bahwasanya tanggung jawab para orang tua dan kewajiban mereka yang pertama terhadap anak-anak mereka adalah salahu akhiratihim, kebaikan dan keberhasilan akhirat mereka. Jadi jadikanlah ini tujuan kita di dalam merawat anak kita, mendidik anak kita, memelihara anak kita, mentarbiah anak-anak kita. Tujuannya adalah untuk kesuksesan dan keberhasilan akhirat mereka. Ini yang utama. Bukan malah terbalik. Di benak sebagian orang, yang jadi obsesi orang tua adalah bagaimana anaknya bisa demikian dan demikian, bisa mencapai kesuksesan di dunia ini, bisa menjadi orang yang orang besar, bisa menjadi pejabat, punya rumah mewah, kendaraan mewah dan sebagainya. Bukan itu kewajiban orang tua yang pertama. Tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka adalah bagaimana sang anak bisa meraih keberhasilan dan kesuksesan akhirat. Wasalahu dunyahum, baru kemudian setelah itu adalah keberhasilan di dunia. Kama qala Allahu azza wa jalla, apa dalil yang menunjukkan bahwasanya kewajiban dan tanggung jawab yang pertama dan utama dari orang tua terhadap anaknya adalah keberhasilan dan kesuksesan di akhirat? Dalilnya adalah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Coba kita perhatikan bagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada para orang tua terkait dengan anak-anak mereka. Apakah Allah perintahkan orang tuanya untuk menjadikan anak-anaknya sebagai orang-orang agnia fid dunia, orang-orang yang kaya di dunia, orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia di dunia? Ternyata Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian, termasuk di dalamnya adalah istri dan anak-anak, naran, jagalah mereka dari siksa api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakar dari neraka itu bukan bensin, bukan kayu bakar, tapi apa? An-nasu wal hijarah, bahan bakar neraka itu adalah manusia. Wal hijarah, dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang menjaga neraka itu adalah para malaikat yang ghilad, yang kaku, yang keras, syidad, yang kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak sekalipun mereka bermaksiat kepada Allah pada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang mereka diperintahkan dengannya. Di sini terdapat dalil yang sharih, yang sangat jelas dan gamblang, bahwasanya perintah Allah yang Allah tujukan kepada para orang tua terkait dengan keluarga mereka adalah bagaimana agar keluarga mereka yang di bawah tanggung jawab mereka itu bisa selamat dari siksa api neraka. Dan tentunya adalah sebaliknya, bisa meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat dengan dimasukkan ke dalam al-jannah. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, fa min awailil wajibati tijahal abna, maka di antara kewajiban-kewajiban yang paling pertama terhadap anak-anak, inqadhuhum minan nar, menyelamatkan mereka dari neraka. Ini kewajiban yang pertama dari orang tua. Bal hadza afdalu ma yuqaddimuhu al-aba li abna'ihim, orang tua sering berupaya karena memang kasih sayangnya kepada anak-anaknya, berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik kepada si anak. Makanannya diperhatikan, pakaiannya diperhatikan, kenyamanan tempat tinggalnya diperhatikan, semua perkaranya diperhatikan untuk kebahagiaan sang anak. Dan ini baik. Tapi apa pemberian yang terbaik yang bisa diberikan orang tua kepada anaknya? Apa hadiah terbaik yang bisa diberikan orang tua kepada anaknya? Ternyata jawabannya adalah bal hadza afdalu ma yuqaddimul aba li abnaihim, bahkan inilah pemberian yang paling utama, pemberian yang terbaik yang bisa diberikan para orang tua kepada anak-anaknya, yaitu apa? Inqadhuhum minan nar, membebaskan mereka, menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Dan tentunya itu bukan perkara mudah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh upaya dan usaha yang serius, dan bahkan butuh adanya pengorbanan, karena tidaklah seorang bisa selamat dari an-nar kecuali dengan taqwa Allah, dan taqwa Allah tidak bisa diraih kecuali dengan ilm, dengan al-fiqh fid din, pemahaman terkait dengan urusan agama ini. Qala hafizahullahu ta'ala, faminal wa minal ajaib, kemudian beliau menyebutkan sebuah fenomena yang begitu kontradiktif dengan apa yang dituntunkan di dalam syariat, fenomena yang sangat bertolak belakang dengan tuntunan yang disebutkan di dalam syariat. Wa minal ajaib wal ajaib jammah, dan di antara perkara yang sangat mengherankan, yaitu perkara sangat yang sangat mengherankan yang begitu banyak terjadi. Annaka tara ba'dal aba'i yusabu bil hammi wal ghammi syadidaini idza ham idza man khafada mustawa ahadi abna'ihi aw banatihi fi tahsinihim ad-dirasi. perkara yang sangat mengherankan dan sungguh sangat mengherankan, engkau bisa melihat sebagian orang tua ditimpa kesedihan yang begitu mendalam. Kesedihan dan rasa kecewa yang begitu mendalam ketika mengetahui peringkat salah satu dari anaknya atau putrinya, salah satu dari putra-putranya maupun putri-putrinya, ya, itu tingkat atau level atau peringkat yang diraih anak-anaknya atau putri-putrinya tersebut rendah. Misalnya di sekolah tidak mendapatkan peringkat kelas yang baik, atau terkait dengan urusan duniawi anak tersebut tidak bisa meraih hal yang diharapkan oleh orang tuanya. Di sini beliau contohkan dengan fitahsilihim ad-dirasi, yaitu hasil belajarnya tidak memuaskan. Wa ta'luhul ka'abatu wal huzn, dan orang tua, menimpa orang tua kesedihan dan kekecewaan yang mendalam ketika melihat anaknya tidak bisa meraih perkara duniawi yang dia harapkan, yang dia inginkan. Dan sebaliknya, kalau urusan akhirat, orang tuanya bermudah-mudahan, cenderung menyepelekan. Amma idzan khafadha mustawahul imani wal akhlaqi faqad la yataharrak wala yahtammu illa man rahimallahu min ibadihi wa qalilun manhum. Adapun jika peringkat imannya, begitu juga peringkat akhlaknya rendah, si anak keimanannya rendah, begitu juga akhlaknya, moralnya jatuh. Faqat la yataharrak wala yahtammu illa man rahimallahu min ibadih. Engkau mendapati orang tua tersebut sama sekali tidak merespon. Tidak merespon, tidak sedih, tidak kecewa kalau melihat anaknya keimanannya jatuh. Begitu pula akhlaknya. Tidak seperti ketika melihat anaknya peringkatnya rendah di hasil belajarnya di sekolah, orang tuanya akan sangat kecewa dan sedih. Tapi kalau melihat keimanan anaknya, akhlak anaknya jatuh, merosot, orang tua tidak peduli, tidak merasa sedih, tidak merasa kecewa, ya, bahkan tidak memiliki perhatian sedikit pun dalam hal tersebut. Illa man rahimallahu min ibadih, kecuali orang yang Allah rahmati dari kalangan hamba-hambanya. Wa qalilun man mahum, dan sungguh sangat sedikitnya mereka. Itu orang-orang yang Allah rahmati, di antaranya adalah orang tua yang betul-betul memperhatikan keimanan dan akhlak anaknya. Maka berbahagialah orang-orang tua yang betul-betul memberikan perhatian kepada keimanan dan akhlak anaknya. Ini adalah tanda, alamat Allah merahmati orang tua tersebut. Dan sebaliknya, ketika orang tua tidak peduli, menyepelekan hal-hal yang terkait dengan keimanan dan akhlak anaknya, ini tanda al-khidlan. Allah menelantarkan orang tua tersebut dan menjauhkan orang tua tersebut dari rahmatnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Beliau memberikan contoh yang lain. Idza taghayyabal abna'u 'anid dirasati tajidul aba'a yaqlaqun. Jika anak-anak absen dari belajarnya, yaitu membolos ketika sekolah, tidak masuk sekolah, ya, membolos, tajidu al-aba yaqlaqun, maka engkau mendapati orang tua akan sangat gelisah. Anaknya tidak masuk sekolah, berangkat dari rumah pamitnya untuk ke sekolah, tapi ternyata di tengah jalan, ya, berbelok arah, tidak berangkat ke sekolah tapi ke tempat yang lain. Ya. Maka jika orang tua mendapati hal ini akan sangat gelisah dan sangat sedih. Adapun wa idza ma taghayyabu 'anil masajid wa 'anil jama'at wal juma' wa bi khassatin adz-dzukur minhum tajidu ba'dan minhum bal katsirun la yuharrikuna sakinan. Adapun jika anak-anak tersebut absen dari masjid-masjid dan tidak menghadiri salat-salat jamaah, bahkan salat-salat Jumat, terkhusus anak-anak laki-laki di antara mereka, tajidu ba'dan minhum bal katsirun la yuharrikuna sakinan, maka engkau mendapati sebagian dari orang tua, bahkan kebanyakan mereka, la yuharrikuna sakinan, sama sekali tidak memperdulikan, sama sekali tidak merespon. Ya, maka ini sangat memprihatinkan. Fa'ilallahi al-mushtaka, maka hanya kepada Allah lah kita mengadu. Ma'annal amra jiddun walaysa bil hazl, padahal urusan agama ini, urusan akhirat ini, ya, termasuk di dalamnya aktif sholat jamaah di masjid, begitu juga menghadiri sholat Jumat, ini perkaranya perkara yang serius. Walaysa bil hazl, bukan perkara yang ringan ataupun main-main saja. Qala alaihi salatu wassalam fil haditsil muttafaq alaih, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang muttafaq alaih, ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yuhithaha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, tidak ada seorang hamba yang Allah kuasakan kepadanya ra'iyah, itu tanggungan, tanggung jawab, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tidaklah seorang hamba yang Allah bebankan kepadanya sebuah amanah, tanggung jawab, memegang urusan orang lain, falam yuhithaha binasihatin, kemudian dia tidak menjaga amanah tersebut dengan nasihat, illa lam yajid raihatal jannah, kecuali dia tidak akan bisa mencium bau wangi al jannah, syurga. Ini adalah ancaman yang disampaikan melalui lisan Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada siapapun yang memegang urusan orang lain, yang memegang amanah atau tanggung jawab, maka diancam barang siapa yang tidak bisa menjalankan amanah tersebut dengan nasihat, maka ancamannya adalah tidak bisa mencium bau wangi surga, waliyadu billah. Wala syakka an akbara khasaratin yakhsaruha al-mar'u huwa ay yakhsara nafsahu wa yakhsara ahlahu, waliyadu billah. Dan tidak diragukan bahwasanya kerugian yang terbesar yang dialami oleh seorang adalah ayakhsara nafsahu wa yakhsara ahlahu, ketika seorang merugikan dirinya sendiri dan merugikan keluarganya, waliyadu billah, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah yang merugikan diri-diri mereka sendiri dan keluarga mereka, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah bahwasanya hal itu adalah kerugian yang nyata. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.